Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama bisa menghadiri undangan saudara kita dalam acara Walimatul Urs. Alhamdulillah ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita semuanya, hadirnya kita semuanya sebagai amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau alaihi salatu wassalam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, hanya mengingatkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita ucapkan kepada mempelai berdua, yaitu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia. Nabi membimbing kita untuk bersama-sama membantu saudara kita dengan doa yang mulia ini, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga keluarga yang dibangun diberkahi oleh Allah. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi atasmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Kita semuanya yakin barokah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itu dari Allah, bukan dari yang lain, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, ketika 1500 pasukan para sahabat kehabisan air, kehausan, tidak mendapatkan air kecuali hanya satu wadah berisi air yang sedikit. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan tangan beliau, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberkahi air ini. Tiba-tiba dari jari jemari Rasul, dari tangan Rasul alaihi salatu wasallam, keluar air yang sangat banyak, sehingga 1500 sahabat menikmati air tersebut untuk minum, untuk wudu, untuk bekal. Dan ketika air keluar dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan bahwasanya keberkahan bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi beliau mengatakan al barakah minallah, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kehadiran anda semuanya di tempat ini adalah kebahagiaan bagi keluarga. Dan lebih lagi ketika kita tidak melupakan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mendoakan mempelai berdua, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan saya akan menutup dengan menjelaskan sedikit tentang makna barakah. Al-barakah maknanya adalah al-khair, al-kathir, kebaikan yang banyak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluarga mempelai berdua keberkahan, artinya Allah akan memberikan kebaikan. Kebaikan di dalam menempuh kehidupannya, kebaikan dalam rezekinya, kebaikan dalam keturunan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya insyaAllah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan dalam mengarungi hidup ini. Sehingga doa ini memang doa yang ringkas, namun demikian bermakna, demikian berharga. Dan saya pribadi dan anda semuanya, marilah bersama-sama mendoakan kedua mempelai dengan doa yang mulia ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.